yang pernah ku alami di diriku. Sekelumit saja namun cukup mengasarkan. Ho ho ho ho syah dunia. Hujan lebat pada malam minggu kawan. Aku berteduh kedinginan saat itu. Di pojokan sana teladan dua insan. Ho ho ho ho kedinginan. Ku dengar perempuan yang berkata pada teman lelakinya di sana. Kasihan si kecil nanti, si kecil buah cintanya berdua. Rumah beratap lagi, tidur selimut dingin. Sehari cari nafkah untuk hari ini. Mereka berpelukan, mereka dua insan tak sadar. Hari ini mereka.